السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Di hari Ahad, tanggal berapa? Tanggal 2 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, masyaallah. Udah selesai Rabiul Awal, Rabiul Akhir 1438 Hijriah. Kita kembali bertemu di salah satu rumah Allah yang berada di atas bangunan pasar. Antum bisa bayangin, tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Kita masjid di atas pasar. Alhamdulillah masjidnya di atas. Semoga kedatangan kita ke rumah Allah ini menjadi pengantar kita ke surganya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dapat apa? Anda mau kasih hadiah? Taib satu. Masya Allah. Sebenarnya yang angkat tangan yang di belakang. Tapi anda mau jawab itu tadi. Iya, nggak apa-apa lah. Hadiahnya buat dia, buat antum. Antum kasih ke belakang, anak kasih lagi antum. Masya Allah. Fadhol. Allah bersolat 10 kali. Apa cuma itu pahalanya? Siapa yang menyebutkan lainnya? Diberikan ketenangan hati. Terus? Oke, satu. Nggak apa-apa. Satu-satu sampai habis hadiahnya. Fadhol. Nah. Mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, kirim ke sana. Diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, antum kita kasih tas. Oh, untuk akhwat. Buat istri antum, gak apa-apa. Punya istri kan? Alhamdulillah. Nah. Baik. Tuh, pahala salawat. Yang pertama, Allah berselawat 10 kali. Yang kedua, dikasih ketenangan. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya. Terus mau cari apa lagi kita? Apakah ada amalan yang seperti ini, jamaah? Yang kita remehkan dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jamaah, kita mengaku umat yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnahnya. Dan sunnahnya kalau datang kajian itu merapat ke ustadznya, katanya. Ana ingat dengan firman Allah di surat Yathiyah. Hadiahnya kok udah habis? Mana hadiahnya? Ini apa nih? Masya Allah. Jathiyah. Surat Jathiyah. Apa artinya? Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Allah berfirman di surat Jathiyah ayat 28. Wa tara kulla ummatin jathiyah. engkau nanti akan melihat semua umat itu duduk berlutut di padang mahsyar menanti rapot yang dibagikan kepada mereka. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat, semua orang akan dipanggil untuk mendapatkan rapot amal perbuatan dia. Dikatakan kepada mereka, al-yawm tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kalian akan mendapatkan apa yang telah kalian amalkan dahulunya. Kita alhamdulillah sekarang gak sampai berlutut, capek duduk berlutut. Dan bagaimana ketika duduk berlutut di padang mahsyar yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Nasrullah al-afiyah. Pernah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, dia makan, enak makannya. Dihadirkan berbagai menu di majelis dia. Ketika dia mau makan, gak jadi makan. Dia berkata, telah meninggal Mus'ab bin Umair, dan dia lebih baik dari aku. Telah meninggal Hamzah, dan dia lebih baik dari aku. Dan mereka tidak makan makanan enak seperti ini. Di dunia enggak. Antum bayangkan Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, kafannya gak cukup buat dia. Sebagian orang berpikir, kenapa yang lainnya kok gak ngasih kafan kepada dia? Sama yang lainnya juga susah. Kalau sekarang satu orang punya 10 baju, 20 baju. Sebagian sahabat cuma punya satu baju yang dia pakai. Bagaimana dia akan berikan kepada Mus'ab yang sudah meninggal dunia? Terpaksa kakinya Mus'ab itu dikasih rumput idkhir. Abdurrahman bin Auf, aku takut ini termasuk kebahagiaan yang disegerakan bagi kita di dunia. Nanti di akhirat gak dapat apa-apa akhirnya. Maka semoga lelahnya kita di tempat ini itu berbuah pahala buat kita. Yang datang dari tempat yang jauh gak sama pahalanya sama yang datang dari Pasar Baru. Yang naik lift sama enggak dengan yang naik tangga? Enggak sama. Yang capek, sakit-sakitan, dia tetap hadir di tempat ini. Karena Anda dapat informasi, sebagian orang dari Masjid Ukhuwah tepar. Karena kemarin harus berdiri, harus berdesak-desakan. Akhirnya hari ini enggak bisa hadir karena kecapean. Tapi insya Allah niat itu sudah ditulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum masih ingat dengan perang Tabuk? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Tabuk di musim panas, sebagian sahabat tidak bisa berangkat. Padahal ingin berangkat, cuma enggak bisa, enggak punya bekal untuk berangkat, enggak punya kendaraan yang bisa dinaikin untuk mengantarkan ke Tabuk. Ditolak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. La ajidu ma ahmilukum alai. Aku enggak punya kendaraan buat bawa kalian. Kendaraan yang ada saja satu untuk 3 orang. Satu onta itu 3 orang gantian. Perjalanan ini 700 kilometer. Gak mungkin mereka bisa jalan kaki semuanya 700 kilometer. Harus ada kendaraan. Akhirnya pulang dari perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bil madinati rijalan. Masirtum masiran wala qata'tum wadian illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa lelaki, tidak ada satu lembah yang kalian lewati, tidak ada satu jalan yang kalian lalui kecuali mereka dapat pahala seperti kalian. Maka para sahabat bingung, mereka enggak ikut capek, mereka enggak ikut lelah, dapat pahala seperti kita. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Na'am wa hum bil Madinah. Iya, mereka di Madinah. Habasahumul uzur. Mereka ada uzur gak bisa berangkat. Tapi niat dan tekad ada untuk berangkat. Maka insya Allah antum yang lelah duduknya, sabar jamaah. Kita sampai jam berapa? Jam 11. Setelah, jangan lama-lama duduk kayak gitu antum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. س sebagian umat Islam tatkala mendapatkan hidayah dari Allah, yang dulunya dia melakukan riba, yang dulunya dia berzina, yang dulunya dia melakukan perbuatan-perbuatan nista, sebagian di antara mereka tidak merasakan kalau itu nikmat. Mungkin dia merasa nikmat, tapi keluarganya merasa itu bala dan musibah. Kadangkala ada orang keluar dari riba, berhenti dari bank riba. Si anak ini keluar, dia berbahagia. Tapi orang tuanya, mungkin istrinya, mungkin pamannya, semua menyesalkan perbuatan dia. Kok bisa kau itu keluar dari sana? Karena dia pikir selama ini yang didapat adalah nikmat. Sehingga kalau engkau meninggalkan nikmat itu suatu kebodohan. Jamaah, tas yang paling mahal sekarang apa? Jamaah, ana bukan mau jualan ini. Apa tas yang paling mahal? Tas-tas yang branded itu? Kalau buat perempuan apa? Masya Allah. Namanya doang maksud gitu. Nah, kalau antum punya tas harga 100 berapa? 2 miliar. 2 miliar. Antum kasihkan ke tukang sayur. Nih. Apakah tukang sayur? Oh, makasih. Biasa aja dia. Mungkin dia taruh di tas itu uang kembalian apa, numpuk di sana. Ada sayur mungkin di sana. Kenapa dia tidak menghargai? Karena dia enggak tahu sama nilai itu tas. Dan itu banyak manusia yang tidak tahu dengan nilai hidayah. Sehingga dia tidak mensyukuri nikmat hidayah itu. Nikmat petunjuk. Yang dulunya dia tidak ke masjid, kemudian dia datang ke rumah Allah. Yang dulunya anak itu enggak benar, kemudian dia jadi taat dan patuh kepada orang tuanya. Yang dulu anak itu ke kafe-kafe, kemudian dia mulai buka Al-Qur'annya. Ada orang tua yang tidak merasakan kalau itu nikmat. Bahkan anak ingat, di Jakarta ada seorang wanita, dia dengan pakaian syar'inya dia mengatakan, "Ustaz, gimana ana menghadapi suami ana? Ana udah pakai kerudung kayak gini," kata suami ana, "ana lebih suka kau pakai you can see." Karena dianggap hidayah ini keterbelakangan, sehingga tidak ada keinginan untuk terus meniti jalan hidayah itu. Di surat Al-Hujurat ayat 17, tatkala datang orang-orang Badui menjumpai Rasul SAW mengatakan, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka datang mengatakan, "Kita ini masuk Islam nih, kau harus seakan-akan masuk Islamnya dia harus disyukuri sama Rasul SAW." Dia enggak bersyukur dengan keislaman dia. Apa kata Allah? "Qul la tamunnu 'alayya islamakum." Kalian ini jangan mengungkit-ungkit keislaman kalian kepada aku. "Balillah yamunnu 'alaikum." Tapi Allah ngasih hidayah kepada kalian. "An hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Kalian tuh harus mensyukuri nikmat hidayah itu, nikmat yang besar dari Allah. Kalian seharusnya mensyukuri nikmat itu. Bukan malah merasa telah berbuat baik kepada Allah. Ada orang-orang yang ketika dia sholat seakan-akan dia telah berbuat baik kepada Allah. "La in ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik itu pada hakikatnya buat diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang didapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlid dar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, "Hal ra'aita khairan qatt?" Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuhmu hilang dua rakaat. Jangan kan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Anda kasih hadiah, angkat tangan. Masya Allah. Baik, antum. Bagaikan bumi dan seisinya. Ya kira-kira kayak gitu. Hah, bisa diterima aja, Ma? Bisa katanya. Nggak apa-apa, anda kasih hadiah. Tapi salah jawabannya. Siapa yang benar? Nah, ya antum. Ya, enggak. Lebih baik dari dunia dan isinya, bukan bagaikan dunia dan isinya. Fadhol. Insyaallah, kirim ke belakang sana jemaah. Khairun minad dunya wa ma fiha. Bukan sama jemaah. Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini, semua isi bumi ini, lalu dikasihkan kepada antum. Antum kalau dapat dua pilihan. Semua isi bumi sama dua rakaat sholat subuh. Jangan isi bumi. Semua isi pasar baru. Sama antum meninggalkan dua rakaat sebelum subuh. Milih mana antum? dapat semua isi pasar baru atau dapat dua rakaat sebelum subuh? Pilihannya satu. Antum mesti milih pasar baru. Karena besok kan bisa lagi Ustaz dua rakaatnya. Yang ini belum tentu dapat lagi. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah sering menceritakan tentang surga. Maka antum harus sering baca Al-Quran. Bagi orang-orang yang kadangkala ingin ini, ingin itu, dan tidak bisa menggapainya, antum coba hibur diri antum dengan Al-Quranul Karim. Dan yang bagi mendapatkan, juga dia perlu menghibur dirinya dengan Al-Quranul Karim. Antum baca umpamanya, akhir surat, Amma yatasa'alu. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kesuksesan, keberhasilan. Apa yang akan dia dapatkan? Hadaiq wa a'naba. Dia akan dapat kebun-kebun dan anggur. Wa kawa'iba atraba. Dia akan mendapatkan gadis-gadis yang umurnya setara. Allahu Akbar. Azwajun mutahharah. Kembali kepada surga Allah SWT. Supaya kita ini menghargai nikmat hidayah ini. Karena terkadang orang itu tidak merasa ada yang meninggalkan riba. Meninggalkan kemaksiatan. Setelah 3 tahun dia berpikir, anak kok susah hidup anak sekarang. Karena yang dia nilai adalah harta. Dulu ana mau beli motor langsung beli. Mau beli mobil langsung beli. Sekarang subhanallah, mau makan susah. Hanya kebayang untuk kembali ke masa lalu. Kebayang untuk balik seperti itu. Karena dia tidak melihat hidayah ini nanti akan kau bawa sampai ke surga. Dan hidayah ini yang memberikan kebahagiaan kepadamu di dunia dan di akhirat. Para ulama menjelaskan bahwa karomah yang paling mulia. Antum sering dengar namanya karomah? Baik. Anda mau kasih hadiah. Apa artinya karomah? Belum dapat hadiah antum? Udah? Janganlah. Nah, yang jauh. Baik antum. Apa artinya karomah? Kemuliaan. Kayak apa sih? Karomah itu kayak apa? Kayak umam kita katakan fulan punya karomah nih. Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Iya, dia sudah jawab. Istiqomah dalam kebenaran. Banyak orang berpikir karomah itu bisa terbang. Kebal. Bisa jalan di air. Kemudian apa lagi? Sholat di atas daun. Masya Allah. Kita biasa di kampung sholat di atas daun kalau gak ada sejadah. Masya Allah. Kita biasanya sholat di atas daun pisang. Itu masa karomah itu? Enggak lah. Itu biasa itu. Orang, apa lagi? Jalan di atas api. Nah, ada di Jember itu dulu. Ada seorang yang terkenal. Mobilnya mogok. Dia kencingin bisa jalan. Ini waliullah, ini kata orang-orang gitu kan. Karena Masya Allah, dia memasukkan itu kepada karomah. Baik, ada model-model karomah seperti itu, na'am. Tapi ingat, karomah itu tidak bisa dipelajarin seperti orang kebal. Kadang-kadang orang ditembak, gak tembus. Dia heran, ya Allah, kok gak tembus ya? Itu karomah. Tapi ana memang kebal, ana. Itu bukan karomah. Sihir nanti jadinya. Orang yang mendapatkan karomah terbesar, seperti disebutkan tadi, adalah istiqomah berada di atas kebenaran. Baik, apa arti istiqomah? Dulu ada seorang ustaz ngomong, dia cerita sama ana. Ana kalau ketemu istri ana, ustaz, ana selalu godain dia. Ana ngomong, istriku, doakan suamimu agar istiqomah. Kata istrinya, amin. Padahal istiqomah yang ana maksud, ustaz, istri tiga dikontrakin rumah. Jadi Allahu Akbar, gak bener nih ustaz nih, gak bener nih. Jadi istrinya mendoakan amin untuk istiqomah yang sebenarnya, yang diminta sama suami lain lagi. Istiqomah bukan itu, jemaah. Apa istiqomah? Nah, antum. Istiqomah berpegang teguh. Berpegang teguh. Pegangan gitu. Nah. Terus-terusan. Terus-terusan. Terus-terusan ngapain? Berbuat dosa, istiqomah. Artinya terus-terusan gitu. Terus-terusan beribadah, masya Allah. Nah. Barakallahu fikum. Istiqomah itu adalah para ulama memberikan definisi bahwa istiqomah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqomah. Walaupun kadang-kadang orang berpikir orang ini istiqomah berbuat dosa, ya enggak lah. Karena istiqomah ini hanya untuk kebaikan. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa arti istiqomah? Tentu. Apa arti istiqomah? Nah, terus? Nah, Allah, enggak apa-apa lah. Ini yang kasih kawasan tuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke sana. Baik, supaya kita ingat nih, istiqomah itu adalah terus-terusan atau terus-terusan, maaf, masa terus-terusan? Kok, tapi ahsan terus-terusan, jemaah. Konsisten itu bukan bahasa Indonesia. Tapi terus-terusan bahasa Indonesia. Nah, artinya terus-menerus. Oh, terus-menerus. Nah, terus-menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya, kita itu istiqomah dalam hal ini. Bagaimana supaya kita istiqomah? Atau mungkin antum berpikir, dapat apa orang yang istiqomah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dapat apa mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah, tapi sebagian enggak istiqomah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama apa Islam, artinya Allah Rabbku. Nah. Tapi Allah katakan tsumma istaqamu. Kemudian istiqomah. Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja, tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian gak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut, anak-anak masih kecil. Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kau gak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan, kau juga gak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah. Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia. Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa? Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak. Dibunuh itu anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka. Bodoh anak itu. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Gak perlu takut kau. Ada orang tua yang meninggal punya anak yatim dua. Punya harta karun. Di sebuah bangunan yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhuma soliha. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Tuh orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Allati kuntum tu'adun. Udah di dunia gak takut. Hidupnya tenang, damai. Lalu Allah mengatakan ada kabar gembira buat kalian. Surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini di surat Fussilat ayat 30. Dan Allah katakan, nahnu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalian gak perlu takut. Kita ini pelindung-pelindung kalian, kata Allah. Di dunia dan di akhirat. Jadi gak perlu takut kalian. Jamaah. Kalau Allah mengatakan dia melindungi seorang hamba, apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadang-kadang merasa aman. Kita punya teman, umpamanya Kapolres, kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. Temannya Kapolres, ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati bapak Kapolresnya, gak bisa bantuin dia. Itu di dunia. Ini Allah yang mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung-pelindung kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin, tapi kita tahan nanti itu. Semua yang diinginkan oleh nafsu, Allah akan kasih. Walakum fiha ma tadaun. Apa aja yang kalian hayalkan. Kadang-kala anak kecil, masya Allah. Anak kecil itu sering tanya, abah, nanti di surga itu ada gak robot-robotan? Karena kebahagiaan dia di situ. Dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar, belum. Kita katakan, apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda. Dia sangat cinta sama kuda. Maka dia berharap kira-kira ada kuda enggak di surga. Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin hamra," fi riwayah hamra. Kalau kau masuk surga, kau dimasukkan surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah, lahu janahan, punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi. Subhanallah. Yakuta. Bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia. Tapi dari permata merah. Subhanallah. Maka Allah katakan, walakum fiha ma tadda'un. nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah yang Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'a wa la tatqau." Hendaklah engkau Muhammad istiqamah di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqamah, apalagi kita. Maka dikatakan waman tabamak, dan orang-orang yang bertobat, ikut bersama bertobat, hendaklah mereka istiqamah. Wala tadgaw, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia itu Maha melihat atas apa yang kalian perbuat. Bagaimana cara supaya kita terus istiqamah? Supaya kita terus kokoh di atas agama Allah ini. Yang kita mengetahui semua godaan itu tambah hari tambah banyak. Godaan dari orang tua, dari mertua, dari istri, ada yang dari suami, ada yang dari menantu, ada macam-macam godaan orang hidup itu. Sehingga membuat dia tidak jadi istiqomah. Ana membaca sebuah cerita, ana sedih sekali yang mendengar cerita itu. Ada orang tua yang anaknya ini anak muda, umur SMA lah, 17 tahun. Di luar sana. Dia sering ke masjid. Dia sering ke masjid. Udah mulai ngaji. Dulu abahnya sering dengar suara musik di kamar anaknya. Udah gak ada. Dia lihat kok berubah anaknya. Akhirnya sang bapak datang ke imam masjid. Dia mengatakan, "Imam, kau itu jangan merusak anakku ya." Bayang. Karena abahnya gak pernah sholat ke masjid. Maka marah. "Kau jangan rusak anakku." Si imam ngomong, "Alhamdulillah anakmu sudah hafal 4 juz," kata dia. "Enggak, aku gak butuh itu. Kembalikan anakku kayak dulu." Diludahi itu imamnya. Antum tahu ada orang-orang yang memang tidak menghargai sebuah hidayah. Akhirnya si bapak berpikir bagaimana anaknya kembali ke masa lalunya. Diceritakan di situ bahwasanya ayahnya ini nyuruh sepupunya untuk ngajak anaknya ke Eropa. Berliburlah. Berlibur. Sampai sana, ya sehari, dua hari, tiga hari, tetap anak ini gak keluar dari kamar. Sepupunya itu minum macam-macam. Tapi lama-kelamaan, ayolah sekali kau datang, berangkat. Sampai masa liburan habis, anaknya sudah jadi pecandu narkoba. Pulang, gak sholat, gak apa, udah selesai. Dan itu yang diinginkan oleh orang tua. Lalu orang tua yang ngomong, "Enggak, aku gak kepingin seperti itu. Aku yang ingin gak usah berlebihan lah dalam beragama." Tapi jadinya anaknya seperti itu. Maka ingat, orang harus menghargai sekarang nikmat istiqomah, nikmat ketaatan kepada Allah. Apa yang harus dilakukan supaya kita tetap berada di atas nikmat? Yang pertama, ikhlas. Kita tahu orang yang ikhlas itu beramal bukan karena orang lain. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia diselamatkan dari dosa zina? Nabi Yusuf satu rumah sama Zulaikha, dikatakan Imra'atul Aziz. Di rumah itu enggak ada orang yang tahu. Tapi karena dia orang yang beramal ikhlas, Allah jaga. Ketika dia hendak berbuat dosa, Allah selamatkan. Di surat Yusuf ayat 24, Allah mengatakan, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya." Begitulah kami memalingkan dari dia kekejian dan kejahatan. Kenapa? "Innahu min ibadinal mukhlasin." Dia itu termasuk hamba-hamba pilihan kami. Hamba-hamba yang ikhlas, yang beramal lillahi ta'ala. Maka tatkala kita beramal, tatkala kita hijrah meninggalkan dosa-dosa kita, jangan sampai kita meninggalkan dosa-dosa kita karena merasa ada kerjaan yang lebih nyaman. Artinya ada orang dulu memang kerja di kafe. Lalu dia keluar. Kenapa keluar? Alhamdulillah ana diterima kerja di tempat lain. Artinya dia meninggalkan dosa itu bukan karena Allah. Karena ada kerjaan yang lebih nyaman. Maka kita harus ikhlas. Sholat kita ketika sholat. Bukan pura-pura sholat. Orang yang ikhlas dijaga sama Allah. Yang kedua, belajar ilmu syar'i. Ketika orang bertobat, maka langkah menuju ke surga adalah belajar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, meniti jalan menuntut ilmu. Dia datang nih, sekarang antum datang dari rumah antum. Meninggalkan pekerjaan antum. Mungkin sebagian tadi malam gak bisa tidur. Karena suara-suara yang begitu besarnya. Tapi antum tinggalkan rumah antum, tinggalkan istirahat antum, datang ke tempat ini. Untuk cari ilmu. Tuh, cara istiqamah. Allah akan mudahkan bagi orang ini jalan menuju surga. Jamaah, banyak orang melanggar karena gak tahu apakah dia dimaafkan. Tergantung kondisi dia. Sekarang ada orang yang melanggar aturan lalu lintas. Gak boleh masuk, dia masuk. Sama polisi ditilang apa enggak? Ditilang. Lalu dia mengatakan, "Maaf Pak Polisi, saya gak tahu. Kalau tanda ini gak boleh masuk." Berarti Bapak dapat dari mana SIM? Bapak harus belajar. SIM itu Bapak dapatkan dengan belajar. Tahu aturan. Orang yang tahu aturan akan hati-hati jemaah. Kita, oh gak boleh. Kalaupun mau melanggar, melanggarnya itu berhati-hati. Iya. Iya, ini gak boleh masuk nih. Ada polisi gak? Dia gitu, tapi kalau dia nggak tahu, dia melanggar aja dan merasa nggak salah. Itu bedanya orang yang berilmu ketika berbuat dosa, dia merasa salah. Aku salah nih Allah, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Tapi orang kalau yang nggak belajar ilmu syar'i, bahaya nantinya. Dia akan melakukan dosa-dosa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa dia memerintahkan kepada para pedagang di pasar untuk belajar? Dia mengatakan para pedagang, kalian harus punya fikih, dagang ini harus punya. Kalau enggak kalian terjebak dalam riba. Secara tidak mengerti. Padahal menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu syar'i. Kita punya profesor ekonomi. Tapi tanya, Bapak Profesor sudah menyelesaikan Al-Quran belum? Nah ada apa saya belajar Al-Quran? Loh, di Al-Quran dijelaskan tentang ekonomi. Islam ini bicara semuanya, Pak Guru. Cuma kadang-kadang orang tidak mau belajar. Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Ilmu yang gimana, Ustaz? Kita melihat ada ulama-ulama malah enggak benar. Iya. Antum lihat kadang-kadang ada sebagian orang yang mengaku ulama, ternyata tidak menunjukkan keilmuannya. Ilmu yang sebenarnya adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Antum gak pernah naik mimbar, tapi antum takut kepada Allah, berarti antum alim. Di kampung kita biasanya kalau orang sering ke masjid, kita sebut apa? Masya Allah, orang alim nih. Orang alim. Padahal ditanya, Bapak hafal Al-Quran berapa juz? Enggak ada, saya enggak hafal. Saya cuma hafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bifalaq, Qul a'udzu binnas. Tapi karena dia takut kepada Allah, alim. Inti ilmu sebenarnya yang mewariskan rasa takut. Kalau antum berilmu, hafal Quran 7 juz, hafal Quran 30 juz, tapi antum tidak takut kepada Allah, antum enggak disebut alim berarti. Maka jangan sampai kajian-kajian kita ternyata membuat kita tambah jauh dari Allah. Berarti kita belum berilmu, jamaah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Orang yang beriman diangkat, yang berilmu lebih diangkat. Antum lihat yang jadi imam. Yang jadi imam mesti orang yang berilmu. Antum lihat di Masjid Istiqlal atau di Masjid Istana Presiden di musola sana. Ketika Bapak Presiden bersama para menterinya sholat berjamaah, siapa yang jadi imam? Siapa? Yang punya Al-Quranul Karim. Semuanya di belakang. Sof belakang. Siapapun belakang. Yang berhak ke depan, kata Rasulullah SAW. Ya ummukum akra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam, orang yang paling pandai, yang paling bisa baca Quranul Karim. Itu Allah angkat derajatnya. Orang yang berilmu. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Darajat, beberapa derajat. Jadi kalau ada dua orang masuk surga, sama-sama masuk surga, yang satu berilmu, yang satu gak berilmu, yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Karena ilmu ini konsekuensinya berat. Dia harus meninggalkan Allahu Akbar. Semalam ada yang bertanya, Ustaz, kalau kajian terus gini, kapan kita dagangnya? Nah, enggak, kajiannya gak terus. Sekali-kali. Dagangnya tiap hari. Tapi dengan ilmu yang didapat, engkau akan diangkat. Tidak dengan hartanya diangkat derajatnya. Tapi dengan ilmu yang dia miliki. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, segera beramal. Jangan ditunda-tunda. Hari ini kita dapat ilmu, hari ini kita amalkan. Orang yang mengamalkan nasihat yang disampaikan, insya Allah akan terjaga. Dia bisa istiqomah. Tapi kalau dia menunda, tidak sedikit orang yang tobatnya ditunda. Dia mengatakan, ya ana dengar Ustaz, kalau ini gak boleh, itu gak boleh. Tapi kayaknya ana belum siap. Banyak yang merasa belum siap. Nah, engkau harus mempersiapkan diri memang. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 66-68. Allah mengatakan walau annahum. Allah bercerita tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendapatkan sanksi. Sanksinya mereka, hendaklah mereka membunuh diri mereka dan mereka pergi dari kampung mereka. Itu yang disampaikan kepada mereka. Tapi ternyata mereka tidak mengamalkan. Mereka mungkin belum siap ini itu. Maka Allah tegur dengan mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata tuh orang-orang melaksanakan, mengamalkan apa yang disampaikan kepada mereka, itu akan lebih baik dan akan lebih menetapkan keimanan mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan niscaya kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Tapi tadi, kita kadangkala pahala dan keuntungan dunia, kita lebih memilih keuntungan dunia dibandingkan pahala. Allah katakan kami niscaya akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Wala hadainahum siratan mustaqima. Dan niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Istiqamah. Jadi antum dapat ilmu satu, amalkan. Imam Ahmad bin Hanbal lihat. Masya Allah ya. Ya mungkin belum bisa gitu. Tapi berusaha. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah membaca hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bekam. Dan tukang bekamnya dibayar satu dinar. Berapa satu dinar jemaah? 4,25 gram emas. Kalau duit berapa? 2.250.000. Baik. Ada yang bekam bayar 2.250.000. Wah, cuma bekam masa 202 juta. Nih, kasih 25 ribu. Senang Ustaz, dikasih 25 ribu udah senang. Imam Ahmad tahu hal itu. Tapi tatkala dia melihat Rasulullah SAW mengamalkan, ingin dia, semua hadis yang sampai kepada dia, ingin dia mengamalkan. Maka Imam Ahmad ngumpulin duit sampai punya satu dinar. Ketika punya satu dinar, dipanggil tuh, tukang bekam, bekam. Dia sebenarnya gak kepingin bekam, cuma kepingin ngasih satu dinar ini. Setelah berbekam, seperti Rasulullah SAW melaksanakan bekam itu. Maka amalkan, jangan ditunda ketika kita mampu mengamalkan. Rasulullah SAW menyuruh anak muda segera nikah. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Nih di depan ana nih banyak anak-anak muda nih. Kok jomblo? Belum nikah. Wahai anak muda, bapak-bapak gak usah dengerin. Kadangkala bapaknya, ustaz, ana boleh gak ustaz juga? Ini anak muda, hadisnya itu ya ma'syara syabab. Orang tua boleh kawin lagi. Cuma yang dipanggil sama Nabi SAW adalah anak muda. Manis sato'a. Lihat. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mampu menikah. Hendaklah menikah. Nasihat. Kenapa? Karena menikah itu akan lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan kita. Ini nasihat Rasulullah SAW. Tapi ternyata banyak umat yang tidak ngamalkan ini. Menunda pernikahan. Padahal dia sudah mampu. Mengatakan belum anak kayaknya. Nantilah umur 30. Ada apa yang kau tunggu umur 30? Ya, anak masih kepingin sendirian. Betul, orang kalau sudah menikah, dia terikat. Ada anak-anak muda yang gak pingin. Anak masih suka jalan-jalan saat, anak masih suka naik gunung atau apa macam-macam. Ya Allah, kau kalau kepingin istiqomah segera amalkan. Kalau bisa nanti habis zuhur, yang muda, kawin dong. Kalau mampu, kan Rasulullah SAW mengatakan mampu. Yang enggak mampu, fa'alehi bisyam. Yang enggak mampu suruh puasa. Artinya nasihat dari Rasulullah SAW ini usahakan jangan ditunda untuk diamalkan. Ketika antum punya rezeki, umpamanya ada anak kuliah, alhamdulillah anak sudah punya penghasilan. Anak mampu nikah, bismillah nikah. Enggak boleh sama orang tua, Ustaz. Ya, bagaimana berusaha membuat orang tua jadi setuju. Antum mungkin katakan ayah anak kayaknya kalau enggak menikah mungkin bisa berzina anak ayah. Oh, jangan nak, ya Allah bismillah nikah langsung. Mengapa? Jadi kalau ya maksanya yang baik sama orang tua, maksanya yang baik sama orang tua. Karena orang tua juga pernah muda. Orang tua itu kadang-kadang takut menikahkan anaknya, takut kuliahnya gak selesai. Takut dia belum bisa bertanggung jawab sama istrinya. Banyak yang dia takutkan. Maka tunjukkan kesiapan antum. Ana siap. Bukan cuma duit. Ana mental udah siap. Ana sudah baca kitab. Masya Allah. Persiapan untuk menikah. Sampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Kalau orang tua menyetujui, antum menikah. Kalau enggak, antum puasa. Karena ada anak. Ustaz kan, kalau anak laki ini nikah gak perlu wali. Ustaz, iya betul. Tapi antum harus berbakti sama orang tua antum. Harus kita berbakti. Keridhaan Allah berada di keridhaan orang tua kita. Ketika orang tua tidak mengizinkan dan antum berusaha terus untuk menutup celah supaya antum tidak berzina, antum puasa. Allah berfirman di surat Al-Hadid. Ayat 14 kalau gak salah, lupa. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ayat berapa itu? 16 ya, 16 insyaallah. Al hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu, apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hati mereka untuk tunduk kepada zikrullah, ingat sama Allah. Wa ma nazala minal haqq, tunduk kepada Al-Qur'anul Karim. Wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan sampai mereka ini nunda-nunda seperti ahlul kitab akhirnya. Ahlul kitab tuh tahu kalau itu Rasulullah SAW. Tahu mereka ketika Rasulullah SAW diutus, mereka ada di Medina, sebagian ada di Najran, dari orang-orang Nasara. Mereka tahu kalau ini Rasulullah SAW. Tapi mereka terus menunda macam-macam. Sampai akhirnya hati mereka keras, gak bisa beriman lagi. Kita pun kalau menunda-nunda beramal, takut-takut hatinya keras. Dan seperti tadi, urusan menikah. Orang yang tidak menikah, padahal dia mampu. Dan umur sudah masuk. Lama-lama gak kawin-kawin jamaah. Antum kadang-kadang melihat ada orang umur, rencana umur 30 nikah, gak jadi. Kapan kau mau nikah? Nantilah. 33. 33 gak nikah. Sampai 40 tahun. Kadang-kadang gak nikah. Kalau gak salah Hasan al-Basri juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ketika melihat ada orang yang sudah mampu untuk menikah tidak menikah dalam kondisi umur yang sudah ya sudah cukup, dia enggak nikah, maka ditegur, kau ini antara satu dari dua orang. Yang pertama, kau bisa jadi innin, kau itu impoten, atau engkau berzina. Kau suka jajan. Karena semua manusia punya nafsu. Di mana kau arah ke nafsumu itu kemana? Padahal dianjurkan untuk segera menikah. Baik, jadi apa saja yang diperintahkan? Diperintahkan pagi hari, jangan nunggu sore hari. Kata Abdullah bin Umar memberikan nasihat, idza amsayta fala tantadiri sabah. Kalau kau sedang sore, di waktu sore kau dapat ilmu, kau hendak beramal, jangan nunggu besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau engkau di pagi hari sedang ingin mengamalkan sesuatu dan ada waktu, amalkan, jangan nunggu sore. Banyak di antara kita menunda, oh nanti sore anak kosong. Besok pagi anak kosong, besok insyaallah. Kenapa sekarang kau tidak amalkan? Kenapa harus nunggu besok? Besok belum tentu kau bisa ngamalkan. Mungkin ada kesibukan, mungkin ada tamu, mungkin ada ini, ada itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu pernah selesai sholat, langsung ke rumahnya. Langsung ke rumah. Ditanya sama para sahabat, ada apa ini? Rasulullah SAW ingat bahwa saya di rumahnya itu ada zakat. Ada emas zakat yang belum dikeluarkan, maka beliau langsung keluarkan. Begitu beliau takutnya. Karena orang tidak tahu dengan umur dia, apakah dia akan sampai nanti, apakah dia akan sehat terus. Wallahu a'lam bishawab. Dan nasihat Rasulullah SAW, igtanim khamsan qabla khamsin. Ya, kau manfaatkan 5 kesempatan sebelum 5 yang lainnya datang. Yang pertama, hidupmu sebelum matimu, kesehatanmu sebelum sakitmu, waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu datang, masa mudamu sebelum masa tuamu datang, dan kekayaanmu sebelum kemiskinan itu datang. Maka segera beramal, jangan ditunda. Kemudian yang ke-4, menjaga sholat 5 waktu. Menjaga. Jadi benteng pertahanan bagaimana orang itu bisa istiqomah. Yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa? Sholat. Sholatnya bagus, lainnya bagus. Tapi kalau sholatnya gak bagus, yang lainnya gak akan bagus. Maka di surat Hud, ketika Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk istiqomah, ya ayat 112, Allah katakan, fastaqim kama umirta. Kemudian di ayat 114, Allah mengatakan, wa aqimis shalah. Dirikan sholat. Tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Dirikan sholat. Yang 5 waktu, di pagi hari, di sore hari, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wa zulafam minal lail, dan di malam hari waktu malam, dirikan sholat. Kenapa? Innal hasanat yudhibna sayi'ah. Kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Kita gak akan terlepas dari dosa. Tapi dengan sholat kita jaga, mau gak mau dosa ini akan digerus terus sampai habis akhir. Dengan kita sholat. Para jamaah, semua tahu, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Bukan sholat, dirikan. Kadangkala sebagian orang bertanya, Ustaz, ada fulan sholat, Masya Allah Ustaz, tapi tetap aja mencuri. Tetap aja berzina. Ya mungkin dia sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Artinya mendirikan sholat, iqamatus sholat itu, mendirikan semua rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya, semuanya. Sehingga itu yang akan mencegah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, seperti itu. Dia sholatnya enggak riya. Ada orang yang sholat riya. Maka tidak akan sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik. Kemudian. Sholatnya berjamaah di masjid. Amalan yang keberapa? 5. Karena sholat berjamaah di masjid ini ternyata jalan-jalan menuju istiqomah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah petunjuk. Dan termasuk sunnah petunjuk itu adalah salat di tempat azan dikumandangkan. Wa innahunna min sunanil huda. Itu termasuk salat petunjuk. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza shallaitum fi buyutikum." Kalau kalian salat di rumah kalian, taraktum sunnata nabiyikum. Kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian tinggalkan, kalian akan tersesat. Enggak jadi istiqomah jadinya. Di sini kita bisa sadar, memahami kenapa sebagian sahabat itu dalam kondisi dia penuh keterbatasan tetap disuruh ke masjid. Abdullah bin Ummi Maktum dalam kondisi buta ke masjid. Kenapa? Tuh sunah petunjuk supaya dia tetap di atas jalan istiqomah ini. Sebagian sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, itu yu'ta yuhada bihi bainar rajulain. Diangkat, dua orang yang angkat untuk diberdirikan di shaf jemaah. Dia itu sudah uzur, enggak apa-apa, tapi dia kepingin tetap di atas keistiqomahan itu. Kalau sekarang alhamdulillah ada kursi roda umpamanya. Alhamdulillah ada orang-orang yang memang dia uzur, enggak wajib bagi dia, enggak. Kok di rumah enggak apa-apa, tapi demi untuk keistiqomahan, fadhil kau datang ke masjid kalau mampu berangkat ke masjid. Baik. Kemudian yang ke-6. Menyempurnakan amalan. Tidak hanya asal-asalan. Banyak di antara kita asal-asalan. Dia sudah dapat hidayah, udah alhamdulillah udah sholat, udah puasa, udah zikir, tapi enggak sempurna gitu loh. Yang penting aku sholat, yang penting aku puasa. Enggak. Kalau kau ingin istiqomah, kau harus sempurnakan ibadahmu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Aisyah, "Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutqina." Allah itu cinta sama hamba kalau dia beramal, dia sempurnakan amalnya. Maka antum harus belajar lagi tentang ibadah-ibadah yang diamalkan. Seorang dokter, kalau dia amalnya ngoperasi tidak sempurna, apa yang terjadi? Gunting ketinggalan. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Seorang pedagang yang ketika dia berdagang dan tidak hati-hati, rugi. Seorang arsitek atau insinyur yang membangun rumah, hitungannya kurang, ambruk itu rumah. Begitu pula kalau itu amalan dunia jemaah. Bagaimana dengan amalan akhirat kita? Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kepada para sahabatnya, kalian itu jangan asal beramal. Kalian harus berpikir, kira-kira amalanku diterima enggak? Ada rasa khawatir sekarang. Aku udah sholat, mikir. Pulang dari sholat, ya Allah tadi aku sholat itu riya apa enggak ya? Ada yang ngeliat ana tadi itu. Datang kajian, pulang juga berpikir. Ustadz juga seperti itu. Pulang dari kajian mungkin mikir, tadi kau tuh ikhlas apa enggak? Jangan-jangan hanya untuk mendapatkan pujian. Kita pun diuji seperti itu. Maka perlu kita mengkoreksi amalan kita. Kalau amalan itu sempurna, insya Allah, Allah cinta sama kita dan kita akan dikasih istiqamah. Yang ke-7, punya simpanan amal kebajikan yang tidak ada manusia yang tahu. Kau punya amal soleh, istrimu gak tahu. Bapakmu gak tahu. Ibumu gak tahu. Tetanggamu gak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin soleh falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulama menjelaskan, orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang jamaah itu bisa jadi Setan masih menggoda kita untuk riya. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena gak ada yang ngelihat antum. Kalau di sini banyak yang ngelihat. Rasulullah SAW menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7 tuh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nantinya. Yauma la dhilla illa dhillu. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu jemaah. Orang ini insyaallah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Karena dia beramal shadiqan lillah, benar dia itu. Bukan pura-pura beramal saleh. Kalau kita melihat kisah-kisah as-salafus saleh, diceritakan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali bin Husain ini dia suka bersedekah. Ketika di malam hari, dia suka manggul makanan, dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Janda-janda, taruh, diketuk, ditinggal. Terus. Tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi. Gak ada lagi itu datang beras. Gak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu gak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia. Tentang amalan dia. Allah akan kasih husnul khatimah. Dawud ibn Abi Hind. Seorang alim ulama yang terkenal. Ibn Abi Adi cerita tentang dia. Dawud ibn Abi Hind ini puasa selama 40 tahun. Keluarganya gak ada yang tahu. Puasa sunnah selama 40 tahun. Wa kana kharrazan. Dia kerjanya kharraz. Kharraz wallah alam apa artinya kharraz ini. Kharraz kalau gak salah sebagai pembuat pembuat kerajinan lah dia ini. Kalau anda gak salah. Dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siangnya. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia gak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari, dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya gak tahu. Subhanallah. Kita baru puasa sunnah sehari, sekampung udah tahu. Insyaallah. Fadl makan. Ah, nah lagi puasa. Insyaallah. Baru sehari puasa sunnah. Sekampung udah tahu semuanya. Usahakan kita punya amalan-amalan. Dan wanita, ibu-ibu itu bisa punya ibadah sunnah yang suaminya gak tahu. Suaminya keluar kota, dia puasa sunnah. Soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya, dia harus izin sama suaminya. Maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, dikatakan Ibnu Sirin ini kalau siang dia tertawa sama orang. Ya, Masya Allah. Hidupnya senang sama orang. Fa'idha jannal lail, faka'annahu qatala ahla qaryah. Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat ain. Orang yang mengingat Allah sendirian, bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala orang Masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah. Sholat-sholat, sahibnya tanya. Antum kenapa nangis tadi? Ya imamnya nangis. Enggak enak kan nangis kan? Jadi kadangkala terharu. Kan antum kadangkala ada orang nangis. Antum ikut nangis. Padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah. Bukan karena terharu. orang cerita tentang orang tua, pidato tentang orang tua, kemudian menangis. Menangisnya itu karena apa? Haru. Karena dia ya Allah ya. Kalau takut sama Allah, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas, antum harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Imran ibn Khalid bercerita bahwasanya Muhammad ibn Wasi' seorang alim ulama, subhanallah. Yang dikatakan Muhammad bin Wasi' ini, kalau dia berdoa, tentara itu aman sudah. Muhammad bin Wasi' kalau dalam peperangan, pernah dalam satu peperangan ada salah seorang panglimanya tanya, mana Muhammad bin Wasi', carikan dia. Cari, Muhammad bin Wasi' sedang berkomat-kamit dengan tombak dia pegang. Dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya. Ibn Wasi' ini lebih aku cintai daripada 1000 tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa dia. Imam bin Khalid cerita, sesungguhnya ada orang, katanya Muhammad bin Wasi', ada orang yang menangis selama 20 tahun, istrinya gak tahu. Dia nangis satu kasur jamaah, istrinya gak tahu. Kadang-kadang kita kalau nangis, Masya Allah. Kapan menangisnya? Menangisnya mesti kalau kena musibah. Ditinggal mati anak, menangis. Bangkrut, nangis. Sakit, nangis. Gak pernah kita nangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita berpikir, selama hidup kita, berapa kali nih kita nangis karena Allah? Hitungan tuh. Ada orang-orang yang selama hidupnya gak pernah nangis karena Allah. Maka kalau gak bisa, kita harus menangis. Kenapa Anda gak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnul Mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnul Mubarak, Imam Malik ini, ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik. Aku gak pernah lihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik. Dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, harismatiknya, Masya Allah. Kata Ibnul Mubarak, laisa lahu katsiru salatin wala siyam. Aku kalau melihat dia itu gak banyak sholat sunnahnya, gak banyak puasa sunnahnya. Tapi kayaknya nih, dia itu memiliki sarirah. Memiliki sebuah amalan tersembunyi yang gak ada orang yang tahu. Allah angkat. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, kanu dulu tuh para sahabat dan tabi'in, yastahibbun an yakuna lirajul khabi'ah min amalin salih la ta'lam bihi zawjatu wala ghairuha. Dulu tuh orang-orang dari kalangan salafus saleh, mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal saleh tersembunyi yang istrinya tidak tahu, yang keluarganya enggak tahu. Antum mungkin jamaah ngelihat jalan becek di kampung. Yang beca di kampung, antum datang ke sebuah tempat, tolong jalan di sana, di aspal atau di apa. Orang kampung gak ada yang tahu. Selama hidup mereka, mereka ngelewatin jalan itu, tuh antum yang bikin jalan itu. Tapi gak ada yang tahu. Istri antum pun gak tahu. Perlu kita punya amalan seperti itu. Gak ada orang yang tahu. Supaya Allah jagain kita. Agar kita istiqomah. Kemudian yang ke 8, tidak berlebih-lebihan. Jangan ketika hijrah akhirnya berlebih-lebihan. Yang tidak wajib kita jadikan wajib. Antum ingat kisah sahabat 3 orang. Ingat jemaah. Gimana kisahnya? Anda kasih hadiah. Fadhal. Antum sudah dapat hadiah belum? Oh, oke. Fadhal. Yang satu enggak akan menikah. Puasa enggak buka-buka. Buka apa maksudnya? Tapi puasa terus. Ya berbuka lah. Masa enggak berbuka dia? Puasa terus menerus. Ya waktunya berbuka, berbuka. Tapi besoknya puasa lagi. Yang ketiga? Masya Allah, barakallahu fikum, zakallahu khair. Lihat tuh, kisah tiga sahabat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ingin bertobat, ingin hijrah dari semua amalannya yang buruk untuk lebih baik. Mereka berkata, aku tidak akan menikah, satunya. Karena dia berpikir menikah itu bisa menghalangi ibadah dia. Jelas, Allah mengatakan wanita itu ujian. Istri itu sebagian jadi musuh. Suami yang biasanya sholat tahajud, mau sholat tahajud sama istrinya dipegangin. Gak bisa sholat tahajud. Yang biasa puasa sunnah sejak menikah, gak pernah puasa sunnah. Ada anak-anak muda yang sebelum nikah, Masya Allah puasa sunnah. Iya Ustaz, ana dulu puasa sunnah untuk menahan nafsu. Udah nikah, alhamdulillah sudah. Naam, umpamanya. Jadi ada orang yang ingin puasa, yang ingin nikah terus tadi. Kok ingin nikah terus jemaah? Yang tidak mau menikah, yang pertama. Karena dia berpandangan kalau menikah itu bisa mengurangi ibadah dia. Yang kedua, ingin puasa sunnah terus selama-lamanya. Yang ketiga, ingin sholat malam terus-terusan dan tidak tidur. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi melihat ini gak benar nih. Beliau langsung naik mimbar. Dikumpulkan semua sahabat. Ini ada sebuah pemikiran yang nyeleneh. Sebagian orang berpandangan ini baik. Orang kalau berpandangan suatu amalan itu baik, mungkinkah dia bertobat? Gak mungkin. Orang itu bertobat ketika berpandangan ini salah. Tapi ini tiga sahabat berpandangan itu baik. Maka Rasulullah SAW langsung naik mimbar. Dia kumpulkan para sahabat. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Beliau mengatakan, ada apa nih orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Beliau tidak menyebutkan nama mereka. Karena bukan namanya yang penting. Tapi ucapan mereka ini yang perlu diluruskan. Siapapun yang mengatakan salah kalau ucapan itu salah. Itu termasuk adab dan etika Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, "Ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum." Ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku itu sholat malam dan aku tidur. Aku itu puasa dan aku juga gak berpuasa. Aku berbuka. Artinya pada beberapa hari beliau puasa, beberapa hari beliau gak puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka jangan berlebih-lebihan antum. Jangan sampai antum karena hijrah, baru taubat, akhirnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Yang sunnah, antum katakan wajib. Mereka katakan sunnah. Dan cuma antum ingin komitmen untuk melaksanakan, tafadhal. Rasulullah SAW menegur Mu'ad bin Jabal. Kadangkala ada satu anak baru taubat, jadi imam, baca Al-Baqarah, salat maghrib. Insyaallah. Berlebih-lebihan enggak? Berlebih-lebihan. Mu'ad bin Jabal sholat isya. Sholat isya baca Al-Baqarah. Waktunya enggak apa-apa sih. Isya cukup untuk baca Al-Baqarah itu. Insyaallah ada waktu. Tapi masalahnya dia enggak sholat sendirian. Banyak jamaahnya. Ada salah satu orang yang sholat bersama Mu'ad. Dilihat kelamaan sholatnya Mu'ad. Aduh panjang banget ini. Dia langsung sholat sendiri. Antum melihat Mu'ad bersama orang ini. Mu'ad berpandangan kalau itu orang yang meninggalkan sholat, itu yang salah. Itu pandangan Mu'ad. Bahkan disebut munafik atau apa. Orang seperti itu. Maka sampailah berita itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditegur siapa? Mu'ad. Bukan itu orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afattanun ya Mu'ad? Apa engkau akan menjadi orang yang menghidupkan fitnah?" Kata dia, "Kalau kau salat sama orang, kau tahu di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada yang sakit. Maka bacalah surat Sabbih isma rabbikal a'la. Bacalah surat Hal ataka hadithul ghasyiyah." Maka para jamaah, jangan berlebih-lebihan. Inna hadad din yusr. Agama ini mudah. Wala yushaddad din ahadun illa ghalaba. Tidak ada satupun orang yang berusaha untuk mempersulit dirinya kecuali dia kalah. Makanya orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah, lama-kelamaan malah gak beribadah dia. Ditinggalkan, karena gak kuat dia. Aduh kok berat banget, kau yang memberatkan dirimu. Maka Islam itu agama yang pertengahan. Antum sakit, gak bisa wudu tayamum. Jangan maksakan diri. Ada orang enggak, ana mau wudu. Karena pahalanya wudu seperti ini, seperti wudu sakit antum akhirnya. Maka jangan. Kemudian ke masjid, hujan terus. Antum enggak harus ke masjid. Wah, tapi ana mau ke masjid. Pahalanya lebih besar. Naam, pahalanya lebih besar. Tapi kok bisa terpleset atau apa, jalannya licin. Jangan memberatkan diri. Tetap yang wajib, katakan wajib, yang sunnah-sunnah, rukhsah diambil. Ada orang-orang yang tidak menerima rukhsah. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan lagi puasa nih. Sebagian sahabat sedang puasa dan Nabi sudah ambil gelas. Dia tunjukkan kepada para sahabatnya bahwa beliau berbuka. Ana izin minum dia. Bismillah. Beliau tunjukkan beliau minum. Sebagian sahabat tetap tidak mau berbuka. Marah Rasulullah SAW. Itu rukhsah. Dan ini kondisi mau perang. Kita butuh kekuatan. Disuruh berbuka mereka sama Rasulullah SAW. Orang sakit, gak kuat puasa, jangan puasa. Musafir, antum dalam perjalanan. Ada jemaah umroh biasanya. Jemaah umroh itu berangkat umroh pas Ramadan. Ana pernah ikut. Pas berangkat, kita berangkat jam 2. Maghrib jam berapa? Jam 6. Naik pesawat, gak maghrib-maghrib jemaah. Karena pesawatnya menuju ke arah barat. Jadi mataharinya gak tenggelam-tenggelam. Itu baru azan ketika sampai di Riyadh. Sampai di Riyadh itu kita kira-kira ya jam 6 waktu Saudi, jam 10 waktu Indonesia. Sebagian jamaah akhirnya tepar karena memaksakan diri untuk berpuasa. Jangan. Kalau ingin istiqomah, berusaha. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit ya. Antum sholat malam kuatnya 3 rakaat lebih baik daripada antum sholat 11 rakaat cuma 7 hari. Setelah itu antum enggak anu lagi. Ada orang puasa Daud, ana mau puasa Daud, bismillah. Puasa Daud sebulan. Alhamdulillah, habis gitu enggak pernah puasa lagi. Lebih baik mana dengan yang puasa Senin Kamis? Tapi terus dia puasa Senin Kamis. Jangan memberatkan diri. Kemudian cari teman. Untuk istiqomah ini kita butuh sahib. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Perlu kita itu cari lingkungan. Jangan tobat tapi tetap di tempat kemaksiatan. Antum masih ingat dengan cerita yang membunuh 100 orang. Ini orang membunuh 99 orang. Dia tanya sama seorang alim ulama di masa itu. Bisakah aku tobat? Kata alim ulama ini, nih lihat. Kalau orang gak punya ilmu, kalau berfatwa tanpa ilmu, menyebabkan kematian dirinya. Ini alim ulama mengatakan, kau sudah bunuh 99, mau tobat? Gak ada tobat buat engkau. Langsung kata orang yang tanya ini, ya udah kalau memang gak ada pintu tobat, aku lengkapin jadi 100. Dibunuh tuh. Karena kalau gak ada tobat, buat apa aku jadi orang baik? Aku tobat gak diterima, ya aku tetap aja jadi orang gak benar. Akhirnya jadi 100. Itu karena fatwa tanpa ilmu. Lalu dia datang ke alim ulama yang lain, kasih nasihat. Bisa gak aku tobat? Apa yang menghalangmu dari pintu tobat? Tapi nih, kampungmu itu gak benar. Kau harus keluar dari kampung itu. Ya sudah. Berarti dia bisa bertobat asalkan pindah kampung. Dia pindah kampung. Dia meninggalkan itu kampung. Untuk pergi ke kampung yang lainnya. Di tengah jalan mati jemaah. Padahal belum berbuat amal kebajikan sedikit pun. Tapi karena niat dia sudah pindah, menuju tempat yang baik, Allah ampuni dosanya dan dia masuk surga. Maka kita perlu cari teman. Pengaruh teman semuanya tahu, seperti penjual minyak wangi. Kalau antum berteman dengan orang buruk seperti ya pandai besi, alat pandai besi itu, maka berusaha cari teman. Ada orang-orang yang menyesal di akhir hidupnya gara-gara sohib. Dia mengatakan, andai kata aku gak berteman dengan fulan, sudah selesai kau sudah masuk neraka gara-gara fulan. Dan gak bisa kau menyalahkan teman. Ada orang-orang yang ingin menyalahkan gurunya, gak bisa. Di surat Al-Baqarah, ana ingin bacakan ayat ini. Nah, ayat 166. Allah menceritakan pemandangan pada hari kiamat. Dan mungkin sudah mereka hendak dimasukkan ke neraka. Di surat ayat 166 ini Allah mengatakan, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika para pemimpin-pemimpin yang ditokohkan, tokoh-tokoh ini berlepas diri dari pengikutnya. Kalau di dunia ini kan biasanya tokoh-tokoh itu mengatakan, tenang, aku yang jamin engkau. Kau ikut aku aman sampai surga umpamanya. Gampang, kau ikut rombonganku masuk surga. Itu perkataan dia. Tapi nanti pada hari kiamat, pemimpin-pemimpin ini akan berlepas diri dari anak buahnya. Ketika lihat azab, mereka berlepas diri. Wa qala alladzina tabau. Maka para pengikutnya pada hari itu mengatakan, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Andai kata kita bisa balik ke dunia, sehingga kita akan berlepas diri dari mereka, enggak akan bergabung sama mereka, akan cari yang lainnya, akan cari orang-orang yang baik. Itu keinginan setelah mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu terjadi, tugas kita mencari teman yang baik, pilih teman. Almar'u ala dini khalilihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu agamanya ikut teman dekatnya. Kalau teman dekatnya suka main game, maka selesai main game akan dikasihkan ke sahibnya. Fadl. Sahib. Kalau teman dekatnya suka baca Quran, habis baca Quran, fadl. Qurannya dikasihkan. Itu teman. Maka terserah antum. Antum mau berteman dengan siapa, tapi kalau ingin istiqomah, antum harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-10, berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa khususnya di masa seperti sekarang ini yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan hiburan-hiburan yang membuat orang lengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Syaddad ibn Aus, salah seorang sahabat, dia mengatakan, ya Syaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaqtanizun adh-dhahaba wal fiddah faktanis anta haula'il kalimat. Wahai Syaddad, kalau engkau melihat orang-orang sibuk mengumpulkan emas dan perak, masya Allah, kalau kita lihat sekarang, Allahu Akbar, orang sibuk mengumpulkan emas dan perak, bangun rumah, punya rumah, bangun rumah lagi, punya mobil lagi, beli lagi, Allah sudah, orang sibuk mengumpulkan emas dan perak. Apa kata Rasulullah SAW? Faktanis anta haula'il kalimat. Engkau kumpulkan nih, kau timbun nih doa. Ingat, Nabi Alaihissalam tidak melarang orang untuk kaya, tapi yang dilarang itu menimbun. Al-kanz ini barang simpanan jemaah, yang ditumpuk tapi nggak dipakai, sampai mati nggak dipakai, sampai mati. Banyak orang tua yang sampai mati, masya Allah, anaknya sukses semuanya. Anak ketemu sama seorang, masya Allah, di pesawat dia cerita, ada tanya, bapak punya anak? Anak punya anak, dua, sukses semua di Jakarta. Dia sendirian. Punya usaha sukses, subhanallah. Tapi kadang-kadang lupa dari mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kalau mau mengumpulkan harta untuk keperluan, tafadhol. Tapi kalau untuk ditimbun, gak ada gunanya antum akhirnya. Manfaatkan itu harta. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kepada Syaddad ibn Aus. Apa doanya kalau melihat orang sudah menimbun harta? Ana kasih hadiah. Satu. Dua. Masya Allah. Ada lagi? Masya Allah. Tahir. Apa doanya kalau antum melihat orang menimbun harta kayak sekarang nih? Masya Allah, ada yang jauh. Berdiri antum. Naam. Doanya apa? Doanya. Ada mungkin suara ada. Tunggu bentar jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, tafadhal. Berdiri, berdiri. Masya Allah. Bukan itu yang diajarkan. Tapi gak apa-apa, kasih hadiah, faddal. Yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada Syaddad bukan itu. Jamaah, waktunya kita baca doa ini. Antum sebentar lagi turun lewat pasar. Lihat orang-orang sibuk semua. Apa doanya jamaah? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan yang diajarkan kepada Syaddad ibn Aus. Naam. Sayyidul Istighfar bukan. Tapi ala kulli hal, dikembalikan hadiahnya. Di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini minta ketetapan supaya kita istiqamah. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'ati. Kita minta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketetapan di atas agama Allah. Tapi doa yang diajarkan kepada Syaddad bin Aus ini bunyinya, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusan ini. Dalam urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Wal azimata ala rusht. Dan aku mohon kepadamu agar aku memiliki azam yang kuat untuk melaksanakan kebenaran. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Aku mohon kepadamu semua hal yang mendatangkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik. Dan aku memohon kepadamu perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang mengundang ampunanmu. Wa as'aluka syukra ni'matik. Wa husna ibadatik. Aku mohon agar aku bisa beribadah baik kepadamu dan mensyukuri nikmat yang kau berikan. Wa as'aluka qalban saliman. Walisanan sadiqan. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat. Selamat dari dosa-dosa. Dari syirik, dari segala penyakit hati. Dan aku memohon kepadamu lisanan sadiqan. Lisan yang jujur. Lisan yang gak berdusta. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Ya Allah, aku memohon segala kebaikan yang kau ketahui. Segala kebaikan yang Allah ketahui. Karena kadang-kala doa seorang itu ikut ilmunya jemaah. Ada orang yang gak pernah doa umpamanya dalam hidupnya. Dia gak pernah minta hati yang bersih. Yang diminta selalu kesehatan, selalu macam-macam. Kita seharusnya minta. Ada orang yang gak pernah doa dalam kehidupannya supaya bisa hafal juz amma. Ada orang sampai mati gak pernah kepingin hafal juz amma. Kepingin aja gak ada. Bagaimana mau minta? Tapi kita minta sama Allah. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku mohon kepadamu dari semua kebaikan yang kau ketahui. Yang kau ketahui ya Allah. Dengan ilmu Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang kau ketahui. Dan aku memohon ke ampunan kepadamu dari segala yang kau ketahui. Kalau itu dosa. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita anggap dosa, ternyata dosa. Innaka anta allabul ghuyub. Engkau sesungguhnya adalah maha mengetahui dengan yang gaib. Dan juga doa-doa yang lainnya. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha maulaha. Baca doa-doa itu. Karena itu jalan pintas untuk istiqomah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Kau minta kepadaku, pasti aku kabulkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih Ustaz atas sampaian materinya. Kita bacakan pertanyaan dari jemaah. Ada beberapa pertanyaan yang senada, namun kita wakilkan untuk pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus kita lakukan dalam hal keistiqomahan setelah Allah berikan kenikmatan hidayah di era zaman yang penuh fitnah sekarang ini? Jazakallah khair. Masya Allah, ya udah dijawab dari tadi itu apa yang kita bicarakan? Iya, kan udah jemaah. Dari awal tadi, kadangkala ada pertanyaan belum mulai kajian udah nulis. Kadangkala di tengah-tengah nulis, tapi jawabannya sudah dalam tengah-tengah kajian itu. Jadi kalau ingin istiqomah di era seperti ini ya tadi, baca Qur'annya juga jemaah. Baca Qur'annya karena itu kita petunjuk yang akan menyelamatkan kita. Dan Al-Qur'an itu hablud. Hablullahil matin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah supaya istiqamah. Itu Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lamissawab. Naam. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana cara kita untuk mengamalkan sunnah khususnya jenggot di kalangan TNI dan Polri? Jazakallahu khair. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ingat kemarin kita udah bicara apa artinya berpegang teguh dengan sunnah. Udah dapat hadiah belum? Ya Allah. Iya, berpegang teguh dengan sunnah itu artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, yang pertama. Yang kedua, nah, melaksanakan anjuran-anjuran beliau. Kalau tadi yang wajib-wajib, yang kedua ini anjuran-anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik yang muakkada, ghair muakkada, pokok amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mengamalkan. Yang ketiga, fadl. Baik, yang ketiga meninggalkan bid'ah. Baik itu bid'ah amaliyah atau bid'ah itiqadiyah. Yang lebih parah, ingat bid'ah ini ada dua macam. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang sampai tingkatan kafir, keluar dari Islam. Seperti pendapat orang-orang Jahmiyah, umpamanya. Ada orang-orang yang mensifati Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Allah itu enggak ada seakan-akan. Seperti itu, ada bid'ah mufassiqah yang tidak sampai orang itu kafir. Supaya kita tidak gampang-gampang membid'ahkan orang dan jangan sampai mudah-mudah kita menghukumi sesuatu amal itu bid'ah kecuali memang benar berdasarkan ilmu. Artinya seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa amalan atau keyakinan. Baik, karena rusak negeri kita ini jamaah dengan masuknya hegemoni barat ke negeri kita ini. Banyak umat Islam yang terpengaruh. Contohnya ada umat Islam yang meyakini tahun depan itu tahun ayam. Ada tahun ayam, ada tahun monyet, ada tahun kambing. Ada... Muslim punya keyakinan. Kalau itu orang-orang non-Muslim, fadl itu memang agama mereka. Kita ini mencampur adukkan. Itu bukan agama kita, bukan ini perkataan yang apa? Keyakinan bid'ah yang mengatakan kalau tahun apa yang harus dilakukan pada tahun monyet. La haula wala quwata illa billah. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat? Apa jemaah? Masyaallah. Fadhal. Mengajak manusia na'am fadhal. Barakallahu fikum, kirim ke belakang sana. Mengajak manusia kepada kebaikan dan memperbaiki yang salah. Itu masyarakat kirim ke belakang. Itu yang berpegang teguh dengan sunnah. Baik. Kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana mereka yang di TNI, yang di kepolisian, yang mungkin tidak bisa melaksanakan sunnah jenggot. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam yang laki berjenggot, tapi enggak bisa. Antum lihat. Antum terus berjuang di sana. Negeri kita ini negeri yang mempunyai asas yang baik. Kalau orang-orang kayak antum sampai jadi jenderal nanti, keputusan-keputusan antum nanti bisa merubah. Karena tidak semua negara melarang jenggot untuk TNI. Di Amerika katanya, di beberapa negeri itu tentaranya pakai jenggot gak ada masalah. Karena gak ada hubungan jenggot itu sama pegang senjata. Wah, kalau pegang senjata nyangkut nanti. Umpamanya seperti itu. Insya Allah gak ada. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat ya, dan kita lihat jenggot ini adalah sunnahnya semua nabi. Semua nabi itu pakai jenggot. Memang ada pengaruh dari barat lagi ya. Antum kalau ngelihat barat dulu sama barat sekarang beda. Barat dulu pakai jenggot. Antum kalau melihat Abraham Lincoln di uang dolar itu pakai jenggot enggak? Kalau ada yang bikin duit dolar Abraham Lincoln tanpa jenggot, palsu berarti jenggot. Karena Abraham Lincoln itu pakai jenggot. Dan ke presiden, jemaah. Presiden pakai jenggot. Apa masalahnya? Kemarin yang mati, pemimpin Kuba siapa? Fidel Castro. Dari muda sampai mati pakai jenggot. Ribut orang. Enggak ada. Orang tidak mau ributkan jenggotnya Fidel Castro. Tapi kalau muslim pakai jenggot, hati-hati. Kenapa pakai jenggot? Karena seorang muslim pakai jenggot itu disebabkan iman. Bukan gaya. Kita pakai jenggot bukan karena ingin tampil beda. La. Karena anak adalah hamba Allah. Maka yang di mereka, yang di mana? Kepolisiannya, berusahalah. Berusaha. Antum tegakkan semaksimal mungkin antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Tapi ana tidak menganjurkan untuk keluar dari sana. Karena kalau keluar dari orang-orang yang benar, keluar dari tempat itu akhirnya siapa jemaah? Bersabar dan ke depan kita doakan. Mudah-mudahan kita punya panglima ya, memberikan kebebasan karena ini termasuk hak asasi manusia. Termasuk hak asasi manusia, hak asasi semua agama, negeri kita ini menjamin semua itu boleh melaksanakan syariat agamanya masing-masing. Tapi ternyata ada syariat-syariat yang dikebiri, yang gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Ya, kalau bahasa konstitu, apa? Anda gak ngerti itu? Sebenarnya boleh, gak ada larangan nanti. Nanti tapi insya Allah ke depan kita doakan Bapak Presiden kita Jokowi, dan kita doakan wakilnya, dan kita doakan semua menteri-menterinya supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk meniti jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kembali kita pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencintai Ustaz karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ustaz istiqomah dan selalu diberikan kesehatan. Allahumma amin. Ustaz, saya sudah berusaha membunyikan puasa sunnah Senin Kamis. Tetapi teman saya menawarkan makanan kepada saya langsung menolak makanan tersebut. Tapi tidak menyebutkan saya lagi puasa. Terus teman saya malah bertanya kepada saya, "Mang ente lagi puasa?" Kalau saya jawab iya, saya lagi puasa, saya takut ada riya, Ustaz. Kumaha atas, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini biasanya orang yang baru belajar puasa. Sohibnya belum pada tahu. Orang gak pernah puasa, sekarang gak bubuk. Dia akhirnya bertanya. Tapi insya Allah gak masalah. Kita intinya kita harus punya amalan yang tersembunyi. Tapi ada amalan yang gak bisa disembunyikan. Ketika itu terbuka, kita berusaha untuk menata hati kita. Sedekah. Allah mengatakan, in tubdus sadaqat fani'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Kata Allah Jalla Jalaluh, kalau kalian bersedekah terang-terangan, itu baik. Ini mah baik, bagus, kata Allah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian sampaikan kepada orang-orang fakir, itu lebih baik. Jadi kondisinya kita bersedekah itu jangan ngomong, anak kayaknya harus sedekah sembunyi-sembunyi terus. Enggak. Umumnya kotak amal lewat gitu. Allah, takut riya anak. Akhirnya enggak sedekah dia. Kau keluarkan, tapi ketika sembunyi-sembunyi kau juga sedekah. Artinya engkau itu jujur dalam beramal. Allah tuh tahu bahwa engkau sedekah bukan karena tetanggamu. Engkau dalam keadaan gak ada orang pun, kau sedekah. Ada orang yang sedekahnya transfer. Dan itu mungkin lebih tersembunyi. Transfer, tinggal konfirmasi, dan orang gak tahu konfirmasi dari siapa, cuma kita kasih tahu sudah dikirim uang sekian dari hamba Allah. Khalas. Jadi kalau tadi puasa, di mana ketika dia ditanya, kau puasa? Ya kau mau katakan puasa gak masalah. Tapi kau jaga hati. Ngomongnya, nah anak lagi puasa. Mantap. Dia ngomongnya gini, iya anak lagi berusaha kepingin puasa anak. Sehingga dia tidak merasa antum ini orang yang ahli puasa, tapi sedang berusaha untuk berpuasa. Hadza wallahu a'lam shawab. Dan jangan ditambahin. Kadang-kadang ditanya, kalau lagi puasa, naam, anak memang lagi puasa Senin Kemis, anak puasa Daud, anak puasa... Cukup itu aja yang memberitahu kalau antum gak mau makan karena puasa. Gak perlu ditambahin dengan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam shawab. Naam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan dari akhwat ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bismillah. Saya istri kedua Ustaz. Masya Allah. Dan sekarang ini saya diceraikan lewat SMS oleh suami saya dengan alasan tidak mampu dalam tanda kutip. Sekarang ini saya lagi masa iddah. Yang saya mau tanya Pak Ustaz, makna dari masa iddah itu yang sebenarnya itu seperti apa? Maaf Pak Ustaz, karena saya belum mengerti paham tentang masa iddah. Dan saya mohon doanya Pak Ustaz agar saya bisa rujuk lagi dengan suami saya itu. Karena saya begitu mencintai suami saya. Syukur. Masya Allah, Masya Allah. Ini termasuk sesuatu yang menakjubkan. Di mana menakjubkannya? Biasanya kalau istri cerai sama suami, yang ada kejelekan suaminya dibongkar semuanya. Tapi ternyata ini suami yang baik sebenarnya. Cuma kalau dikatakan tadi dia gak mampu untuk melanjutkan, ya gak masalah. Dan mungkin kalau dilihat, saat lihat dari pertanyaan nikahnya nikah siri. Nikah siri itu artinya, loh Ustaz, apa gak masuk amalan soleh yang perlu disembunyikan Ustaz? Kan sirri itu artinya rahasia gitu jamaah. Sirri itu artinya rahasia. Enggak, kalau nikah ini suruh terang-terangan sama Rasulullah SAW. Makanya perbedaan antara nikah dengan zina itu dorbutuf. Mukul rebana. Orang kalau nikah itu pukul rebana supaya orang kampung tahu ini kawin nih. Itu sunahnya kayak gitu. Maka jangan sembunyi-sembunyi. Ada ngomong, aku kawin sama kau. Tapi gak ada yang tahu ya. Insya Allah. Kenapa? Aku takut ria nanti. Kayaknya gak takut ria dia. Tem, ala kulli hal. Bagaimana yang ditanyakan masalah iddahnya. Jadi iddahnya wanita itu tiga kali masa bersih. Makanya Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikan wanita itu menghadap masa iddahnya. Masa iddahnya itu masa bersihnya. Sehingga dia bersih, kemudian datang bulan, kemudian bersih, kemudian datang bulan, kemudian bersih, setelah itu sudah selesai masa iddahnya. Kalau perempuan itu datang bulan, tapi kalau enggak datang bulan, kalau dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Kemudian kalau dia gak datang bulan karena menopause atau karena masih kecil, maka iddahnya 3 bulan. Hadza wallahu a'lam shawab. Naam. Dan ana doakan. Tadi minta doa apa dia? Supaya rujuk. Supaya rujuk. Masya Allah jamaah. Mudah-mudahan lah. Tapi kalau suami gak mampu, mungkin dia akan zalim nantinya. Ada suami yang tidak mampu, dia memaksakan diri, akhirnya dia berbuat kecurangan biasanya. Tapi kalau istri kedua kadang-kadang ridho, anak nggak apa-apa, anak nggak apa-apa, dia datang ke sini sebulan sekali nggak masalah. Padahal kan harus adil. Tapi kalau salah satu istrinya itu apa istilahnya, rela dia, nggak ada masalah. Seperti Saudah radhiyallahu taala anha, dia rela Nabi SAW tidak mabit di rumahnya, nggak nginep. Tapi beliau datang cuma nggak nginep, nginepnya di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, tafadhal. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Setelah ana nyunnah, ana baru tahu apa itu riba. Masalahnya ana udah terlanjur melakukan riba. Rumah ana masih kredit riba, mobil pun kredit riba. Bagaimana ya Ustaz solusi terbaik buat ana? Kalau mobil mungkin bisa ana jual, tapi kalau rumah ana belum mampu Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam. Subhanallah jemaah. Kita bersyukur kepada Allah karena bangsa kita, negeri kita Indonesia bersama masyarakat yang mayoritasnya muslim sudah banyak yang sadar riba. Sudah banyak. Kita dari dulu itu seakan-akan dibohongin tentang riba. Karena memang gak ada bank riba itu gak ada kan. Ada bank riba. Gak ada yang datang orang Islam. Tapi bank berbunga, Masya Allah. Riba itu haram, bunga itu harum. Makanya orang kadang-kadang dapat bunga itu tidak merasa riba. Sekarang Alhamdulillah. Padahal dari dulu dia tahu kalau itu ada bunganya. Tahu dia. Ketika dia akad mobil, akad itu tahu kan ke bank dan ada bunganya, ada penalti, ada macam-macam lah. Ada, dia tahu semua. Tapi dalam bayangan dia, itu bukan riba. Sekarang baru sadar, ternyata riba. Oleh karena itu, menggunakan istilah yang syar'i membantu orang untuk kembali kepada Allah. Seorang pelacur ketika dikatakan pezina, ada gak harapan kembali? Ada. Ya Allah, saya ini berzina dan zina itu seharusnya dirajam macam-macam. Tapi kalau dikatakan PSK, ada gak harapan tobat? Saya ini PSK, saya menghidupi dua anak saya. Bangga dia jadi PSK. Karena namanya sudah dirubah. Dan kita berarti menjerumuskan saudara-saudara kita ke dalam dosa secara tidak sadar. Bagaimana orang yang sudah terjebak dalam riba? Yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali meninggalkannya dan bertekad untuk tidak kembali. Gimana yang belum bisa ditinggalkan umpamanya? Ya dia berusaha untuk menutup semampu dia. Tadi dia mengatakan mobil bisa dia jual, jual yang dia mampu. Rumah enggak mampu, yang dijual. Kalau dia enggak mampu, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Tapi ingat, Allah itu tahu sampai mana batas kemampuanmu. Ada orang yang tidak mau, bukan tidak mampu. Maka kita lihat, aku mampu jual mobil, jual. Aku punya, alhamdulillah, anak punya aset, di mana jual, tutupi sana. Dan jangan takut, ketika engkau meninggalkan riba, biasanya orang yang meninggalkan riba itu hancur. Artinya Allah uji dia tentang kebenaran kembali dia kepada Allah SWT. Ini yang ana lihat. Sebagian enggak. Tapi banyak yang setelah meninggalkan riba, usaha dia itu habis. Karena janji Allah, yamhaqullahu riba. Allah itu menghancurkan riba. Jadi engkau hendak dibersihkan. Kalau istilah orang yang memelihara sapi. Anda baru dapat ilmu dari pemelihara sapi, kata dia, anak sapi itu Ustaz, kalau dipisah dari ibunya, badannya rusak. Kotorannya gak benar. Kenapa? Karena dia dibersihkan untuk dipersiapkan makan rumput. Dia berpindah dari yang itu, berpindah ke yang lainnya. Begitu pula orang yang mungkin riba, dibersihkan dia dari hartanya, mungkin dari tubuhnya pula. Diperes sampai habis, Allah kasih rezeki yang halal. InsyaAllah buat dia. Dan antum harus siap. Kalau antum mati belum menikmati gak masalah. Ada orang yang mati belum menikmati tobat dia. Sebenarnya kenikmatan yang sebenarnya yang akan kau rasakan adalah ketika kau di surga. Walaupun ada orang meninggalkan riba kemudian hidupnya susah sampai mati dia susah. Gak masalah. Tapi Allah ampuni dosa-dosamu insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali ke pertanyaan dari akhwat ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tolong kasih nasihat untuk Ibu Ana, mumpung beliau ada di sini, agar mengamalkan amalan menyegerakan pernikahan supaya direstui. Masya Allah. Terus bolehkah saya menyuruh calon suami saya untuk poligami setelah menikah karena tinggal berbeda kota? Terima kasih, Ustaz. Karena apa? Karena tinggal berbeda kota, Ustaz. Tinggal berbeda kota, Masya Allah, Masya Allah. Belum nikah sudah ngizinkan suaminya poligami. Antum cari yang kayak gitu, jamaah. Kan kebanyakan yang udah nikah ini mikir, Ustaz, gimana cara minta izin dari istri? Antum cari yang awal sudah ngizinin, jadi gak perlu cari izin. Allahu Akbar. Tapi subhanallah, bagi para orang tua, tugas orang tua itu berat. Allah mengatakan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tugas orang tua itu bukan hanya memberi makan kepada putra dan putrinya. Bukan hanya mengantarkan sekolah, menjemputnya. Bukan hanya membelikan pakaian buat dia, memberikan mainan, perhiasan. Tugas terberat orang tua menyelamatkan anaknya dari api neraka. Dan kita tahu, masa sekarang, apa yang membuat orang tua menunda pernikahan kalau itu putri? Kalau putra, mungkin dia belum kerja, belum ada penghasilan. Kalau putri ini kan yang bertugas memberi nafkah suaminya. Tapi siapkan dulu putrinya sebelum menikah. Jangan gampang-gampang ngawinkan putrinya. Siapkan dia secara mental, secara keilmuan. Sudah siap? Naam nak, kau sudah siap. Bismillah. Silahkan nikah. Kemudian orang tua harus melihat, ini soalnya sudah ada calonnya. Dapat dari mana dia calonnya? Mungkin sudah dilamar dia ini. Mungkin ya Allahu a'lam. Mungkin sudah dilamar, jadi sudah calon suami, tinggal menentukan hari pernikahan. Maka nasihat anak kepada ibu yang punya anak ini, kalau bisa habis maghrib nanti dinikahkan anaknya. Nah, segera. Kenapa ditunda? Nikah ini adalah sesuatu yang mudah sekali, jemaah. Kita yang bikin ribet. Sewa gedung, bikin undangan, apalagi catering. Aduh, subhanallah. Nikah itu tinggal ngomong bapaknya, zawajtuka wa ankahtuka binti dengan mahar sekian, ada saksi dua, diterima gabil itu, selesai. Berapa menit? Nggak sampai 5 menit. Tapi kalau kita lihat, orang mau nikah ini harus persiapan 6 bulan. Kenapa? Anu Ustaz, sendoknya belum dibikin. Jadi sendok yang mau dibikin buat apa? Buat souvenir? Apa? Allah, akhirnya kesian ya anak. Anak nunggu sendok, kita kawin-kawin. Jangan-jangan diperibet. Kesian tuh anak-anak perempuan. Bismillah. Kawinkan dia. Enak gak kalau punya orang tua kayak gitu, jemaah? Masya Allah. Mungkin generasi yang lalu gak kayak gitu. Kita harus kayak gitu. Antum nanti, paling tidak, permudah pernikahan itu. Kalau memang ada yang ditunggu, gak masalah. Umpamanya, dia masih sekolah, Ustaz. Ya gak masalah, nikah sekarang, akadnya sekarang sudah jadi istri, sekolah tetap. Gimana, Ustaz, kalau nanti di sekolahan hamil? Ah, itu tinggal bikin aturan. Kau nikah, tapi gak boleh ngumpulin istrimu. Biasanya di... Ya, dari zaman Rasul SAW kita tahu bagaimana Rasul SAW menikah dengan Aisyah. Gak kumpul, tapi udah jadi istri. Boleh seperti itu. Nikahnya sekarang, kumpulnya kapan? Tahun depan. Tapi sudah halal, maksudnya sudah bisa duduk bersama, makan bersama, jalan bersama. Sudah istrinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan, Ustaz, bagaimana orang yang tidak pernah sholat tidak diberi hidayah oleh Allah, bagaimana pertanggungjawaban di akhirat kelak? Tetapi dia baik, tidak ghibah, Ustaz, dan lain-lain. Apa orang yang terdekat mempunyai kewajiban untuk mengingatkannya? Subhanallah, jemaah. Subhanallah. Dalam kehidupan ini Allah memerintahkan kepada kita 2. Hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga Allah seringkali menggabungkan sholat dan zakat. Yuqimuna sholat wa yu'tuna zakat. Dia hablum minallah sholat, zakat. Ada orang yang cuma baik di hablum minannas. Maka dia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu ghafurur rahim dari satu sisi. Namun urusan sholat, ingat. Sholat ini yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka ini adalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Sebagian lainnya tidak. Dia tidak kafir, tapi dihukumi dibunuh. Sebagian mengatakan. Tapi dibunuh bukan karena murtad. Dibunuh sebagai ta'ziran, sebagai hukum sanksi buat yang tidak mau sholat. Bagaimana kita menghadapi orang yang baik dalam muamalahnya, tapi tidak baik sama Allah. Ini orang yang perlu dikasihani. Kenapa? Dia berpikir dengan seperti ini, aku insya Allah selesai. Enggak. Yang pertama dihisap nanti pada hari kiamat itu sholatmu. Ketika sholatmu yang lainnya akan baik. Kenapa? Bisa jadi kau sekarang baik riya. Bukan untuk Allah. Enggak ada Allah di dirimu. Kau bantu orang, kau nolong orang, macam-macam. Tapi semuanya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai. Kenapa? Lah wong kau sholat aja enggak. Kau gak pernah minta sama Allah. Gimana kau seperti itu? Apa kau aku sedekah lillahi ta'ala? Benar lillahi ta'ala. Kau lillahi ta'ala nih yang gak keluar duit. Sholat gak keluar duit. Kenapa kau tidak melakukan itu? Tapi nasihati dia. Nasihati dia dan doakan. Semoga Allah membuka pintu hidayah bagi dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Ana mau kasih hadiah. Buat yang paling tua. Allah yang muda-muda kesian Anas. Nah yang paling tua angkat tangan. Umur berapa? Nah berapa di situ umurnya? Berapa? Berapa? 38. Kelahiran 38. Masya Allah. Sekarang berapa umurnya? Berapa? Jamaah. 68. 79. Iya 79. Masya Allah. Ada yang di atasnya 79? Alhamdulillah, berarti buat bapak. Masya Allah, kirim ke belakang sana. Nah, buat siapa nih jemaah? Buat yang paling jauh, Masya Allah. Mana yang paling jauh? Jangan ngomong, Ustaz, ana dari Padang. Kuliah di sini. Ya enggak lah. Kita mau yang memang datang kajian gitu ya. Dari tempat yang dekat-dekat sini tapi jauh lah. Dari mana antum? Sumedang. Ada yang lebih jauh dari Sumedang? Mana? Dekat antum. Subang. Lebih jauh dari Subang. Cilengsi. Madura. Mana dari Madura? Mana jemaah? Mana? Karawang. Cirebon. Ada yang lewat Cirebon? Mana Banten? Lebih jauh Cirebon makanya mah. Antum dari mana? Garut. Garut Cirebon, jauh Cirebon, mah. Nanti. Nah. Lebak Bulus. Jauh Cirebon datang. Kirim kasih buat Cirebon. Tapi alhamdulillah jemaah. Selesai sudah. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila yang Anda sampaikan itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.